Ar-Sunnah AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan program acara Kajian Pagi Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Yayat menemani Anda dalam program acara Kajian Pagi. Edisi Ahad 29 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Oktober 2016. Kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan yaitu pembahasan dari kitab Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-18 tentang takwa. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Tak lupa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan rasul yang mulia dan merupakan penutup para nabi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Sekarang kita masuki pada hadis yang ke-18. عن أبي الدار جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ittaqillah haitsuma kunta, itu bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ah, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ittaqillah, perkataan ittaqillah di sini maksudnya adalah ittakhid wiqayatan min adabillahi azza wa jal, yaitu jadikanlah penjagaan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pengertian takwa, ya? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin minallah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah seseorang melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, yang berdasarkan cahaya Allah, petunjuk Allah. Tarju sawab Allah, yang melakukan ketakwaan karena kamu ini mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan maksiat ala nuri minallah berdasarkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqab Allah, karena engkau takut terhadap hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian takwa. Kemudian haitsuma kunta, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Haitsu di sini ada zorob makan, yaitu keterangan tempat, yaitu dimanapun itu, dimanapun tempatnya, kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu tempatnya tersembunyi maupun tempatnya jelas, atau di tempat yang terang-terangan, atau di tempat yang tersembunyi, baik itu di rumah, ketika dalam sendirian, baik itu ketika di pasar, baik itu ketika ada di hadapan manusia, maupun ketika kita jauh dari pandangan mata manusia. Perlu kita tanamkan ketakwaan ini di dalam diri kita. Kemudian wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Wa atbi'i, ya, di sini terdapat fi'ilul amr, terdapat fi'il amr pada kata atbi', nyatakan perintah. As-sayyi'ata, ya, di sini sebagai maf'ul awal, sebagai, ya, objek yang pertama. Hal hasanata, hasanata di sini sebagai maf'ul tsani, yaitu objek yang kedua. Tamhuha di sini terdapat jawabul amr, ya, jawaban dari perintah. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Jadi seseorang yang mengiringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, ya, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Yaitu kita bermuamalah kepada sama manusia dengan akhlak yang baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa khuluqun hasan, yaitu akhlak yang baik, itu adalah kaful adha wa bazlun nada wa sabru 'alal adha. Akhlak yang baik adalah kaful adha, yaitu tidak menyakiti orang. Wa bazlun nada, murah hati. Wasabru 'alal adha, dan bersabar atas gangguan yang menimpa dirinya. Akhlak yang baik ini merupakan akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik merupakan tolak ukur baiknya agama seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Ad-dinu kullu khuluq. Faman hasuna khuluquhu hasuna dinuh." Agama seluruhnya adalah akhlak. "Faman hasuna khuluquhu hasuna dinuh." Barang siapa yang baik akhlaknya, maka baik pula agamanya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang buruk akhlaknya, maka buruk pula agamanya. Akhlak yang baik perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Akhlak yang baik tentunya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Jadi Nabi Muhammad merupakan sosok manusia yang merupakan panutan dan tauladan bagi kita, karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang beliau lakukan adalah menyempurnakan akhlak, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama, wujubu taqwallahi azza wa jalla haitsuma kana al-insan, yaitu wajib seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada, baik itu ia berada dalam tempat sendirian, ya, dalam tempat yang tersembunyi, maupun dalam tempat yang dikerumuni banyak orang. Hendaklah ia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian manusia ketika dalam sendirian di tempat yang tersembunyi, ia lalai dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya, insyaallah ia akan menjaga dirinya dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika ia dalam sendirian. Terkadang ya, ketika seseorang dalam sendirian, bisikan setan selalu menghantui dirinya untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala, a'azzul asya' thalathah, ada tiga perkara yang paling berat. Yang pertama, al-wara' fi khalwah, menjaga diri dari maksiat ketika dalam sendirian. Terkadang orang ya, ketika dalam sendirian ia terasa berat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan, ada ketakwaan dalam hatinya, yang takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam sendirian. Kemudian yang kedua, ya, perkara yang paling berat itu adalah al-jaudu min killah. Al-judu min killah, dermawan dalam kekurangan. Terkadang orang ya yang kurang harta kepingin bersedekah, kepingin membantu orang yang lebih membutuhkan daripada dia, akan tetapi ia juga butuh, ya. Ini terasa berat sekali. Orang mau dermawan ketika ia sendiri dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau orang memiliki takwa, ketakwaan dalam hatinya, hal ini terasa mudah baginya. Kemudian yang ketiga, kalimatul haqq inda mayurja wa yakhaf, yaitu mengatakan kebenaran di hadapan orang-orang yang ia harapkan dan orang-orang yang ia takuti. Terkadang orang enggan untuk mengatakan kebenaran kepada orang yang ia harapkan atau kepada orang yang ia takuti. Enggan mengatakan kebenaran di hadapan tokoh yang ia segani. Hanya orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya yang mampu untuk melakukan perkara ini. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, annal hasanat yudhibna as-sayyi'at, bahwa perbuatan baik itu akan menghapuskan ya atau menghilangkan perbuatan-perbuatan buruk. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wa atbi as-sayyi'ah wa atbi as-sayyi'at al-hasanah tamhuha, iringilah perbuatan buruk itu dengan melakukan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk. Kemudian faedah yang ketiga, fadlullahi azza wa jalla ala al-ibad, yaitu karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang keempat, al-hasu ala mukhalaqatin nasi bil khuluqil hasan, anjuran untuk berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema takwa. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Taib, kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamd, وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي

Dan orang yang paling baik di antara mereka, yang paling baik kepada istrinya. Di dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan, innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum fas'uuhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan, tidak akan dapat melapangkan manusia dengan harta kalian. Fas'uuhum bi bastil wajhi, maka lapangkanlah mereka dengan wajah ceria. Senangkanlah hati mereka dengan wajah kita yang ceria. Wa husnil khuluq, dan berakhlak yang mulia. Niscaya orang itu akan mencintai kita karena melihat akhlak kita yang baik, ya. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, merupakan orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Rasulullah sudah menjanjikan dalam sabdanya, orang yang memiliki akhlak yang baik akan berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, ya, orang yang berakhlak yang baik ini, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabakum minni, dan paling dekat kepadaku, kata Rasulullah, majlisan, kedudukannya pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Begitu mulianya akhlak yang baik ini, memiliki kedudukan yang tinggi ketika di akhirat kelak. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu bisa menyamai derajat orang-orang yang sering puasa sunnah dan orang-orang yang sering melakukan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yablugu darajatal qa'im as-sa'im bihusnil khuluqihi. Bihusni khuluqihi. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mencapai, ya, derajat orang-orang yang sering sholat malam, sholat tahajud, dan orang-orang yang sering berpuasa sunnah. Bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik. Ini diantara keutamaan-keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hadis yang ke-18. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-19, ya. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wa in ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, ia mengatakan, aku di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, lalu beliau bersabda, ya gulam, wahai anakku, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajid tujahaka, jagalah Allah maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ya, jika kamu mohon pertolongan, mohon kepada Allah, jangan mohon kepada selain Allah. Wa'lam anna al-ummah, ketahuilah bahwa umat seandainya mereka berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Begitu juga sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu mudarat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi kemudaratan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat oleh Allah. Wajaffatis suhub, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan sahih. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abil Abbas ini merupakan kunyahnya Abdullah bin Abbas, ya, dipanggil Abul Abbas. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas anaknya Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini merupakan sahabat yang paling cerdas dan sahabat yang paling semangat untuk menuntut ilmu. Ketika beliau ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Kata beliau, bilisanin sa'ul wal qadbun akul, bilisanin sa'ul wa qalbin akul wa badanin gairu malil, gairu malil. Ini kata beliau. Ketika beliau ditanya bagaimana ia mendapatkan ilmu, ia mengatakan, bilisanin sa'ul, karena lisan yang banyak bertanya. Jadi Ibnu Abbas ini banyak bertanya. Kemudian wa qalbin aqul, dan hatinya selalu berpikir, memikirkan ilmu. Wa badanin ghairi malul, dan badannya tidak pernah bosan. Selalu semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian kita lanjutkan, beliau mengatakan, kuntu khalfan nabi aku berada di belakang Nabi pada suatu hari. Ya. Khalfa bermakna wara, yaitu di belakang. Di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya gulam inni u'allimuka, wahai gulam, wahai anakku, aku akan mengajarimu beberapa kalimat." Di antara kalimat yang beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah. Apa maksud dari kata ihfazillah, jagalah Allah? Di sini maknanya an tahfadha hududahu wa syari'atahu fatakumu bi amrih wa tajtanibu nahyah. Menjaga Allah maksudnya adalah engkau menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di depanmu, di hadapanmu. Jadi seseorang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukinya pada kebaikan. Dan Allah akan mendekatkannya kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkataan Nabi Muhammad SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu meminta, minta pada Allah. Jangan meminta kepada jin, jangan meminta kepada batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, kita diperintahkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah aku meminta, aku menyembah, dan hanya kepada-Mu lah aku meminta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dimintai Allah semakin senang. Semakin kita minta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Akan tapi, semakin kita jauh kepada Allah, ya, tidak pernah meminta kepada Allah, Allah akan semakin benci kepada kita. Disebutkan dalam sebuah syair, "La tas'alanna bani Adam hajatan, wasalilladhi abwabahu la tahjub, Allahu yagdab in tarakta su'alahu, wa bani Adam hina yas'al yagdab." Ini syair yang sangat indah. La tas'alanna bani Adam hajatan. Janganlah sekali-kali engkau meminta kebutuhan kepada anak Adam. Minta pertolongan. Minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalilladzi abwabahu la tahjub. Dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pintunya tidak pernah tertutup. Kapanpun kita minta kepada Allah, pintu Allah selalu terbuka untuk hamba-hambanya yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu. Allah itu marah. Allah itu akan murka jika kamu itu tidak pernah meminta kepada Allah. Allah murka. Beda dengan anak Adam, beda dengan manusia. Ketika sering dimintai, manusia itu akan marah. Ini Allah beda. Semakin kita mintai, Allah akan semakin senang. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian nasihat beliau yang berikutnya, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mohon pertolongan, mohon pertolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Tuhan pemilik segala-galanya. Karena Allah lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, yang patut untuk kita mintai. Semua kebutuhan hendaklah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang mampu untuk memenuhi kebutuhan kita. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema mengenai takwa. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, silahkan menghubungi kami di 0218499 4343 atau di 0218497 0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852627474. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan dari hamba Allah di Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita tidak menyepelekan dosa-dosa kecil, Ustaz? Syukran jazakullah khairan. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana agar kita tidak menyepelekan dosa-dosa kecil? Kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dosa kecil, kalau kita tumpuk, itu lama-lama dosa itu akan menjadi besar. Makanya kita iringi dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Itu salah satunya, ya, kita perbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul yang maksum, yang terjaga dari dosa. Beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali dalam sehari. Dalam sehari 100 kali, padahal Rasulullah sudah dijamin surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau tetap beristighfar kepada Allah. Ya. Apalagi kita. Kita yang tidak luput dari salah dan dosa. Usahakan, ya, jangan sampai kita menyepelekan dosa kecil, ya. Karena dosa kecil itu kalau kita tumpuk, ya, pasti dosa itu akan bertambah menjadi besar, sehingga menyebabkan hati kita berkarat, ya. Semakin berkarat, hati kita akan susah untuk menerima hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib jazakullah khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi hamba Allah. Taib Ustaz, sebelum kita tutup, apakah ada kesimpulan yang akan disampaikan Ustaz? Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, inti dari hadis yang saya bawakan tadi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa dimanapun kita berada, dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik itu ketika kita senang, ketika kita susah, terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah, niscaya Allah akan mengenali kita nanti. Ketika kita senang, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan susah. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang diberikan kesenangan nih sama Allah, diberikan badan yang sehat, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang melimpah, ia malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpedaya oleh nikmatnya dunia. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya ajal, datangnya kematian yang akan menjemput kita nanti. Makanya disebutkan dalam sebuah syair, ya, tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kita disuruh berbekal, ya, dengan ketakwaan. Berbekallah dengan ketakwaan karena kamu tidak tahu, ya, apakah kamu masih hidup esok hari. Kita tidak tahu. Mulai sekarang kita tanamkan ketakwaan dalam diri kita. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak nih orang yang sehat tiba-tiba mati tanpa sebab. Wa kam min sakimin asha hina min ad-dahr. Dan betapa banyak orang yang sakit-sakitan tapi masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mumpung kita masih sehat, marilah kita perbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hendaklah kita perbanyak kebaikan, memperbanyak beramal saleh, ya, berbuat baik kepada sesama manusia. Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.